Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi wasallama ba'd. Kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Surati Rasul di pasal-pasal tentang perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Abul Bidah rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita selesaikan. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang ya nasab Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masa muda beliau ya disebutkan panjang lebar di sini. Kemudian beliau diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul berdakwah di Mekah ya selama 13 tahun, kemudian ya meninggalnya Abu Thalib, demikian juga Khadijah, kemudian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah izinkan Nabi untuk melakukan hijrah. Kemudian beliau pun ya berdakwah di Madinah. Kemudian juga disebutkan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Ibnu Katsir, dari perang Badar, Kubra, kemudian setelahnya perang Uhud tahun yang ketiga, dan juga dengan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6 ya Hijriah, kemudian dibatalkan perjanjian tersebut. Ya, kemudian sampai terjadi peperangan ini Fathu Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Katsir, Nabi perintahkan Abu Bakar di tahun yang ke-9 untuk haji. Dan diumumkan tidak boleh ada orang musyrik yang haji. Tidak boleh ada orang yang telanjang berhaji. Kemudian tahun yang ke-10 Nabi pun melakukan haji wada bersama dengan para sahabat beliau radhiyallahu majma'in. Dalam jumlah yang banyak. Ya. Dari para sahabat yang mengikuti haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang disebutkan pasal yang terakhir di sini. Sebelum nanti akan masuk di juz yang kedua tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam syama'ilihi syama'il Muhammadiyah, yakni perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun juz yang pertama ini peperangan Nabi, demikian juga yang tadi kita sebutkan diakhiri dengan pasal ini. Apa itu? Faslun maraduhu wa wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya dan meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya ditutup dengan ini. Tentang sakitnya Nabi, kemudian yang membawa kepada meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fa aqama biha bagiyat adil hijjah, maka Nabi pun tinggal di sisa-sisa ya di Madinah, pulang ke Madinah ya beliau pun tinggal di sisa dari Dzulhijjah wal Muharram wa Safar. Ini tersisa di situ bulan Dzulhijjah, sisanya kan haji kan sampai 13 Dzulhijjah, sisanya itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke Madinah, kemudian Muharram, demikian juga Safar, dan beliau meninggal di Rabiul Awal. Beliau lahir di Rabiul Awal, demikian juga meninggal di Rabiul Awal. Ya itu. Harinya pun juga mirip, sekitar 12 Rabiul Awal. Yang mudah dihafal ini berarti. Ya, ini berkaitan juga ketika kita menyebutkan tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan bahwa mulai turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang terakhir disebutkan ketika Nabi ya haji sampai beliau meninggal itu 80 hari. Ini baginya sama nuna yauman ba'da nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi 80 hari setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan, surat Al-Maidah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sisa umurnya 80 hari. Setelah turun ayat pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian ya, dari turun ayat tersebut 80 hari kemudian Nabi meninggal. Ini kira-kira yang tadi. Ini sisa dari Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, an itu. Tsumma tada'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa jauh. Kemudian mulailah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai haji wada yang diikuti puluhan ribu dari para sahabat. Ya, kemudian beliau pulang ke Madinah. Ya, mulailah beliau sakit. Fi baiti Maimunah yaum Khamis, di rumahnya Maimunah Bintul Haris pada hari Kamis. Ya ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakitnya adalah hari Kamis di rumahnya Maimunah. Ibu-ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang disebutkan Ibnu Abbas pernah bermalam di rumahnya Maimunah ini, di rumah bibinya kan. Dia perhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waja'an fi ra'sihil karim. Dan adalah sakit beliau fi ra'sihil karim, di kepala beliau yang mulia. Sakitnya diawali dari kepala dulu. Biasanya apa? Pusing kan itu. Wa kana aktsara ma ya'tarihi, dan adalah kebanyakan apa yang menimpa beliau asudah, sakit kepala. Seorang kan pusing-pusing dulu kepalanya. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa ini adalah termasuk dari asar, bekas dari daging yang belum makan dari perempuan Yahudi. Ya, disebutkan ketika perang Khaybar beliau diberikan daging oleh orang perempuan Yahudi. Belum makan waktu itu sebagian. Sebagian sahabat juga ada yang makan dan mati, ya langsung mati. Kemudian Nabi waktu itu datang mereka juga menyebutkan bahwa itu adalah diracun. Tapi sudah terlanjur, sebagian dimakan oleh Nabi SAW dan sebagian bekasnya adalah ini. Jadi para ulama menyebutkan bahwa Nabi meninggal mengumpulkan antara mati syahid, ya demikian juga sebagai seorang Nabi. Itu. Jadi sebagian mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu bekas, bekas dari peperangan di perang Khaybar. Maka pertama kali sakit bila alami adalah sakit kepala. Bahwa disebutkan ketika beliau mengimami, kepala ini diikat. Ya, kalau kita ya dikasih ikatan di kepala itu kan itu. Biasanya kalau pusing sekali dikasih obat ini dan itu masih sangat, itu kepalanya diikat kan itu supaya lebih kokoh, tidak pusing. Fajala ma'ahada, maka mulailah bersama dengan ini semua tadi, mulai sakit beliau, pusing di kepala beliau. Ya, sallallahu ya duru ala nisa'i hatta syafa'ali. Ya, bersama dengan ini beliau pun terus berputar di istri-istri beliau. Ya, karena beberapa istri disebutkan 9 beliau ketika meninggal, meninggalkan 9 istri. Ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berat bagi beliau. Ya, ini tetap beliau melaksanakan kewajiban itu. Sampai berat bagi beliau. Fastadana hunna ayyumarida fi baiti Aisyah. Maka beliau minta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai beliau pun meninggal di rumahnya Aisyah. Sehingga Aisyah mengatakan mata baina dakinati wa hakinati. Ini Nabi itu meninggal di antara yakni dadaku demikian juga daguku. Disitulah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di yakni di dekapannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau pun ya senang karena berkumpul ludah beliau dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Nabi melihat siwak yang di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar, ini saudara laki-lakinya. Ketika melihat siwak itu yang sedang dipakai oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, Nabi ingin untuk bersiwak juga, tampak di wajahnya kan. Kemudian Aisyah mengambil siwak tersebut dari kakaknya, ya dari abangnya. Kemudian apa di oleh Aisyah diperbaiki siwaknya, digigit-gigit, kemudian baru dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anha fa adina lahu, maka mengizinkan untuknya. Nah, Nabi akhirnya beliau dirawat di rumah Aisyah tentunya. Pamakasa waji'a, ya wajian, maka beliau pun tinggal dalam badan sakit waktu itu isna asyara yawman, 12 hari. Ini kalau mau ditulis ini semuanya ya sejarah kan, ini sejarah. Ini urutan tadi beliau pun mulai sakit kepala ya di rumahnya Maimunah, kemudian berat beliau untuk mendatangi istri-istrinya, akhirnya minta izin untuk tinggal di rumahnya Aisyah. Kemudian diizinkan, maka beliau pun sakit sekitar 12 hari. Isna asyara yawman. Ini adalah yang sahih. Sakit sampai beliau meninggal 12 hari. Kadang-kadang ada juga langsung meninggal ada, tapi ini beliau 12 hari. Sakit 12 hari. Wakil arba asyara yawman, sebenarnya mengatakan 14 hari. Wasiddiq radhiyallahu anhu yusalli binnas, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengimami manusia. Yang ditunjuk menjadi imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah Abu Bakar Siddiq. Binnasi, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ini isyarat. Sebenarnya adalah isyarat bahwa jadi khalifah setelah meninggal adalah Abu Bakar Siddiq. Sebagian mencari-cari bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Bahkan Ali pun ditanya, bilang mengatakan tidak ada wasiat Nabi kepadaku untuk menjadi khalifah. Bahkan di sini disebutkan Nabi menunjuk Abu Bakar untuk mengimami, ya bin Nasi alaih, nas Nabi SAW kepada beliau. Wastisna'u, demikian juga di antara tanda-tandanya adalah wastisna'uhu lahu min jaisi Usamah. Dan pengecualian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Bakar masuk dalam pasukannya Usamah. Jadi Nabi waktu itu sebelum meninggal, beliau mengutus Usamah bin Zaid menjadi panglima untuk menyerang orang Romawi. Tapi tidak diikutkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak diikutkan. Ini berarti juga tanda, ya. Selain tadi menjadi imam sholat, ini juga menjadi tanda bahwa Abu Bakar Siddiq adalah yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allati kana qad jahazahu Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Sallallahu telah mempersiapkannya. Ila Syam menuju Syam. Ya, demikian juga perang apa? Di perang yakni Mu'tah juga itu menghadapi orang-orang Romawi. Jumlah ya yang sangat berbeda sekali. Saya meninggal di situ Ja'far bin Abi Thalib, Abu Rawahah, demikian juga Zaid bin Harithah. Ligos wirum untuk menyerang orang-orang Romawi. Bahkan ketika kemudian Nabi mengirim pasukan ini, ya kan, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid dan Abu Bakar tidak diikutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meninggal ya, waktu itu meninggal, maka sebagian berpendapat ditarik saja pasukan Usamah bin Zaid untuk apa? Untuk menjaga Madinah kan itu. Karena keadaan yang penting Nabi meninggal, butuh di situ keamanan dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq beliau ingin berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah berkeinginan untuk mengirimkan pasukan Usamah menyerang orang Romawi. Ya, sebagian mengatakan tarik saja untuk keamanan Madinah, tapi beliau mengatakan tidak. Apa yang Nabi sudah menginginkan padanya teruskan, karena itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau berkata demikian. Ya walaupun sebenarnya mengatakan bagaimana kita butuh pasukan untuk apa mengamankan Madinah kan itu. Tapi beliau berpendapat sunnah Nabi dahulukan. Walaupun kita kekurangan ini dan itu, tapi sunnah Nabi mesti apa? Mesti adalah benar. Dan banyak faedahnya. Jadi orang menyangka, oh ini ternyata pasukannya masih berjalan menyerang Romawi padahal Nabi meninggal. Menunjukkan bahwa di Madinah itu masih banyak pasukan kan itu pikiran mereka. Kemudian falamma hasala al-baja', maka ketika terjadi sakit yang sangat tarabbasu, maka mereka para sahabat melihat-lihat ya, memperhatikan lian duru, untuk mereka memperhatikan ma yakunu min amrihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka ketika Nabi sangat sakit ini, mereka melihat para sahabat apa yang akan Nabi lakukan ini. Waqad shalla sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah salat khalfa Siddiq jalisan, di belakang Abu Bakar Siddiq dalam badan beliau duduk. Jadi Nabi duduk mengikuti Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam. Dan ini adalah ulama adalah khata'. Ya, ini pendapat Ibnu Katsir radhiyallahu taala. Bahwa Nabi menjadi makmum, Abu Bakar menjadi imam. Ini adalah salah. Yang benar adalah Nabi menjadi imam. Nabi duduk, Nabi salat dalam duduk, Abu Bakar menjadi makmum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya Nabi di sebelah kiri Abu Bakar. Enggak mungkin kemudian imam malah kemudian di sebelah apa? Sebelah kanan makmum. Enggak mungkin. Ya, ini Nabi di sebelah kiri Abu Bakar. Menunjukkan bahwa Nabi menjadi imam, ya, kemudian Abu Bakar menjadi makmum. Walaupun awalnya jadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, ini penasaran khilaf yang memang masalah ini. Ya, itu. Sungguh Imam Bukhari demikian juga lain tentang permasalahan ini, ya, kesimpulan adalah tadi. Waqubita, dan dicabut roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam duha yaumul Isnin. Di waktu duha pada hari Senin, min Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Nabi lahir Rabiul Awal, ya, di hari Senin, juga Nabi meninggal di Rabiul Awal hari Senin juga. Fal masyhur annahu tsani asyar minhu, yang terkenal adalah 12 Rabiul Awal. Ini adalah benar, ini benar. Waqila mustahilu, sebenarnya mengatakan awalnya yang tanggal 1. Ya, ketika hilal awal itu disitulah tanggal 1, disitulah Nabi meninggal. Waqila tsani, sebenarnya mengatakan 2 Rabiul Awal. Waqila ghairu dzalik, ada yang mengatakan selain itu. Yang benar adalah 12 Rabiul Awal. Ini adalah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti masih ada pembahasannya di sini. Semoga meninggal sunnah ilah ilah. Semoga berhasil.